Pertanyaan, apakah kita boleh memberi uang kepada pemuda yang tidak mau bekerja? Kalau dari sisi kita, kita memberi, ya dari sisi bolehnya boleh saja ya. Hanya saja mungkin ada pertimbangan-pertimbangan yang karenanya kita bisa memberi atau tidak memberi. Kalau kita memberi mungkin akan berakibat baik, ya beri saja. Kalau justru berakibat tidak baik, ya tidak usah diberi ya. Tapi dari sisi pemuda itu, orang yang kuat, orang yang mampu kerja, tidak boleh dia meminta-minta. Dan harta yang dia minta ya, justru menjadi harta yang tidak halal bagi dia ya. Nah ini dari sisi dia ya. Orang yang kuat, mampu bekerja, justru dia dilarang untuk meminta-minta karena kondisi tersebut ya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menghilangkan sifat iri ketika saudara kita memperoleh harta lebih dan hidup berkecukupan, padahal kita sudah berusaha menghilangkan sifat ini. Terkait dengan sifat ini, sifat iri, ya, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menerangkannya di dalam kitab Jami' Al-Ulum Al-Hikam, bahwa kalau sekedar ada rasa ya, sesuatu ya muncul ketika teman kita, tetangga kita, saudara kita dapat nikmat harta benda, ada sesuatu dalam diri kita, sekedar baru rasa itu belum dikatakan berdosa atau melakukan sesuatu yang terlarang. Ya. Tapi kalau kemudian ya berlanjut ya, ini yang jadi masalah. Adapun ketika muncul lalu kita sadar, kemudian kita berusaha untuk menghilangkannya, melawannya, enggak ada masalah. Ya, karena tadi kita sebutkan bahwa manusia itu pada dasarnya ada rasa cintanya kepada harta. Sehingga suatu hal yang sangat mungkin dan pada kenyataannya demikian, ketika ada orang punya sesuatu, ada rasa di dalam dirinya. Nah, cuma sekarang tadi kita sebutkan bahwa jangan ini berlanjut kepada sesuatu yang tidak baik. Misalnya apa? Mengharapkan yang dia punyai hilang. Kalau sudah seperti ini menjadi hasad yang terlarang dan tercela. Ya, apalagi bertindak, berkata dan seterusnya, tambah lagi. Nah, jadi itu yang diterangkan oleh Ibnu Rajab, kurang lebih seperti itu. Kalau bagaimana caranya kita menghilangkan, ya memang harus dilawan ya, harus dilawan. Di antaranya dengan ilmu, seperti yang kita pelajari ini. Buruknya sifat seperti itu, ancaman terhadap sifat-sifat seperti itu. Nah, dengan kita mengingat, insya Allah kita akan menyadari sehingga kita bisa melawan sifat buruk tersebut. Kemudian juga seperti kata sebagian ulama, mereka melatih dirinya. Ketika orang menyaingi dirinya dalam bab dunia, dia akan menyaingi dalam bab akhirat. Silakan dunia saya disaingi, saya akan bersaing di akhiratnya. Nah, seperti itu. Ya, Allah ma'ala. Mohon penjelasan harta apa saja yang diwajibkan untuk dizakati selain uang, emas, perak, hewan peliharaan. Apakah tanah pertanian juga termasuk? Tanah pertanian tidak termasuk yang dizakati. Ya. Tapi hasil pertaniannya itu pun tanaman-tanaman tertentu, tidak semua tanaman. Misalnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ta'khud illa min hadhihi al-arba'ah. Kata Nabi kepada Mu'adz, jangan kamu ambil kecuali dari empat hal ini. Al-bur wasy-sya'ir, kemudian wa az-zabib wa tamr, gandum dengan dua jenisnya, bur dan syair, kemudian zabib, anggur kering atau anggur begitu, wa at-tamr, kurma. Nah, Nabi menyebutkan empat ini. Selain empat ini diperselisihkan oleh ulama. Ya, namun yang dikuatkan oleh Asy-Syaukani rahimahullah dan juga ini yang dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, empat ini saja. Asy-Syaukani menambahkan satu lagi yaitu dzurah atau jagung karena ada sebuah riwayat, namun riwayat ini lemah. Jadi empat ini saja. Selain yang empat ini tidak ada zakatnya. Kecuali tadi, sebagian ulama berselisih dalam beberapa hasil pertanian yang kemudian dikiaskan. Namun kalau kita melihat sabda Nabi tadi, Nabi katakan jangan diambil kecuali empat. Ya jelas, lafaz ini sangat jelas dalam membatasi. Dan ada aturannya nanti masing-masing zakat dari empat ini, ya hasil tanaman. Selain empat, kalau ternyata ya punya pertanian misal padi, misal apalagi tebu, misal yang lain, misal kentang, tomat, kalau al-khadrawat, ya sayur-mayur dan sejenisnya, buah-buahan, kata ulama jelas tidak ada juga. Kalau seperti tadi padi, sebagian mengkiaskan, namun yang lebih kuat tidak. Lalu apa yang dizakati kalau seperti ini, padahal dia mungkin punya lahan luas dan cukup menghasilkan. Zakatnya adalah ya kembali kepada uang yang dia peroleh. Kalau sudah jadi uang, ya zakati sesuai aturan zakat uang. Ya, kalau belum jadi uang, masih berbentuk kentang, tidak ada zakat kentang. Masih berbentuk misalnya misalnya buah-buahan ya, jeruk, apel, tidak ada zakatnya. Tapi kalau sudah jadi uang, kembali ke zakat uang. Nah, untuk tanahnya sendiri tidak ada. Tidak ada nisabnya tanah sekian hektar, tidak ada. Zakatnya sekian persen, tidak ada. Tanah tidak ada zakatnya. Ya. Walaupun dia punya tanah berhektar-hektar, misalnya yang di Sumatera, yang di Kalimantan, mungkin masih banyak orang punya tanah hektaran ya, puluhan hektar. Tidak ada zakat tanah itu. Bagaimana kalau ditanami sawit? Tidak ada zakat kelapa sawit, tidak ada. Tapi kalau sudah jadi uang, nanti zakat uang. Bagaimana kalau ditanami karet? Tidak ada zakat karet. Tapi kalau karetnya dijual jadi uang, jadi zakat uang nanti. Begitu. Mengikuti aturan zakat uang. Mohon nasihat kepada kami yang masih merasa ingin dihormati jika akan ta'awun untuk berdakwah. Seperti kami harus dikunjungi dulu untuk memberi ta'awun. Dan apakah itu tergolong bakhil? Maksudnya ta'awun apa? Maksudnya mungkin kalau yang saya pahami dari pertanyaan ini mungkin ta'awun harta benda mungkin ya. Ta'awun harta benda untuk pembangunan mungkin maksudnya. Wallahu a'lam. Saya perkirakan begitu. Ya. Ya intinya tadi seperti sudah kita sebutkan bahwa apapun yang kita berikan, Allah Azza wa Jalla akan mengganti. Dan bagi seorang muslim, apa yang diisi Allah Azza wa Jalla lebih baik. Ya. Bab didatangi atau tidak didatangi, ya itu semuanya kembali kepada masing-masing ya. Itu dalam arti tidak selalu ketika dia mesti didatangi berarti dia punya sifat bakhil. Bisa jadi karena waktu, bisa jadi karena kesempatan, atau sebab-sebab yang lain. Tapi kalau memang karena sifat bakhilnya, saat didatangi baru keluar bantuannya, kalau tidak, tidak, sementara dia tahu dan seterusnya, nah ini urusan dia. Soalnya sifat ini kan urusan dalam ya, urusan dalam. Ya Allah yang Maha tahu tentang seseorang. Lepas daripada itu semuanya, intinya ya, kita sudah jelaskan tadi bahwa sifat ini harus kita bersihkan. Dan dalam bab ta'awun, dalam arti saling bantu membantu, apalagi untuk kebaikan ya, pembangunan masjid, pembangunan ma'had, kelas dan lain-lain untuk pendidikan, ya tentunya semestinya ya orang-orang berlumba-lumba. Karena ini menjadi amal jariah yang pahalanya akan terus mengalir sekalipun dia telah wafat. Apa balasan bagi dari Allah untuk orang yang bertato? Ada ancaman ya bagi yang bertato, bahwa di sana disebutkan Allah Azza wa Jalla melaknat ya. Nah, kalau orang sudah tahu melakukannya, oh jelas dosa besar ya. Tapi kadangkala untuk di masyarakat kita ini ada orang-orang yang melakukannya dan belum tahu hukumnya. Setelah melakukan macam-macam ya, baru tahu, oh ternyata enggak boleh. Nah, ini yang jadi muskilah, ya kan? Dulu ketika bertato misalnya di tangannya hanya untuk laki-laki ya kan, tampak gagah misalnya begitu. Nah, bagaimana kemudian kalau setelah itu tahu, ya dia harus berusaha untuk menghilangkan. Selama cara menghilangkannya itu tidak bermadarat yang lebih. Kalau misalnya di sini ya kan, tangan, dada, ada yang di pipi sini ya, harus melalui proses yang menghancurkan kulitnya. Kulitnya jadi kayak melepuh, jadi kayak sendak karuan sudah. Yes. Nah, kalau seperti itu jangan. Enggak boleh. Itu merusak. Ya. Terus bagaimana ya? Hanya istighfar, doa kepada Allah, taubat dan seterusnya. Tapi kalau bisa dihilangkan tanpa merusak, maka dia harus berusaha untuk menghilangkannya. Ya, berusaha. Najis apa tidak? Ya, tidak najis menurut pendapat yang kuat. Ya, sebagian ulama membahas tentang bab najis atau tidaknya. Namun yang jelas, insya Allah yang lebih jelas di sini karena tidak terkait dengan najis-najis, maka ya tidak najis. Dan yang cukup artinya lebih apa ditekankan untuk dihilangkan lagi adalah ketika gambar itu gambar makhluk bernyawa. Ada yang ditato ular misalnya kepalanya, ular kobra, burung misalnya. Nah, ini lebih-lebih lagi ya. Tapi tadi juga tetap diperhatikan cara menghilangkannya itu. Ya. Misalnya juga, oh ada cara yang tidak merusak, tapi mahal sekali, berjuta-juta harganya, misalnya operasi yang sangat mahal. Saya tidak punya duit misalnya, ya sudah, ya nanti kalau punya duit, kalau enggak ya nggak usah. Ya gitu. Artinya di sini kemampuan ya juga diperhitungkan. Kalau memang itu membutuhkan biaya besar. apa nasihatnya kalau ada seseorang yang menahan ada ikhwan yang marahan, bukan menahan. Ada ikhwan yang marahan karena dunia. Tidak tegur sapa, yakni saling mendiamkan dalam waktu yang lama. Nah, ini diantara efek buruk daripada godaan dunia, ya. Kalau dulu, ya, tadi kita sebutkan ya, lagi-lagi pelajaran dari kaum Ansar, karena memang itu pelajaran penting, ya. Mereka rela mengorbankan harta demi menjaga apa? Atau demi mewujudkan ukhuwah. Muhajirin dan Ansar itu apa hubungan kekerabatannya? Tidak ada kan hubungan kekerabatan. Tidak ada. Ya. Kalau ada ya jauh. Misal Nabi, kalau diurut-urut mungkin dari keluarga ibu ada. Dari Bani Najjar, ya kan? Tapi yang lain wallahu a'lam. Yang jelas secara global hubungan kekerabatan tidak ada. Tapi mereka punya hubungan Islam. Bahkan Nabi mempersaudarakan mereka antara Muhajirin dan Ansar. Nah, demi perwujudan daripada persaudaraan Islam ini, ya, mereka rela mengorbankan ini. Ya, saya beri kamu, saya tempatkan kamu di tempat kami. Saya siap menceraikan istri. Ya, bukan istri yang sudah saya enggak mau, ya, bukan itu. Ya, mungkin orang berpikir ya, istri yang sudah enggak mau dicerai. Siap, ya kan? Tapi kamu pilih mana yang kamu suka. Ya. Pilih. Itu yang akan saya ceraikan. Ya, ini luar biasa. Ya, kalau kita berpikir tentang orang-orang Ansar itu luar biasa, betul-betul luar biasa. Nah, tadi kita ngambil pelajaran dari mereka, mereka itu rela, ya, demi apa? Ukhuwah. Rela mengorbankan harta benda demi ukhuwah. Kalau sekarang sebaliknya, rela apa? Mengorbankan ukhuwah demi harta benda. Ya kan? Banyak yang seperti itu dan enggak kerasa, biasanya itu enggak kerasa. Ya. Jadi gara-gara persaingan sedikit yang mungkin kalau dinilai ya untung 2.000, untung 5.000, untung 10.000, ya. Atau yang lebih besar lagi. Tapi biasanya ya, yang seperti ini gara-gara hal yang sepele seperti itu jadi retak hubungan ukhuwah. Padahal kalau dihitung tadi gara-gara persaingan yang tidak banyak sebetulnya. Retak hubungan. Kita katakan justru sebaliknya, kita ini mestinya memberi demi menjaga ukhuwah. Tapi kenapa ketika terkurangi ya malah retak ukhuwah? Nah, ada suatu yang saya perhatikan ya untuk ya menyadarkan diri kita masing-masing ya. Kita ini kadang kalau memberi lebih ringan ya. Oh, dia sakit, saya beri. Ya. Ta'awun, seruan ini teman kita membutuhkan, kita beri. Ya, mungkin 50.000, 100.000, wah, mungkin lebih daripada itu memberi. Enteng, ya kan? Tapi ketika mungkin apa namanya babnya berbeda, punya kita terkurangi, ya tadi misalnya ya tersaingi akhirnya terkurangi nilainya berapa, kalau di total ya 10.000 juga padahal, atau 100.000 juga sama, tadi memberi 100.000, ini tadi gara-gara persaingan terkurangi 100.000 juga, sama-sama hilang. Tapi yang pertama enteng, yang ini waduh dongkol, ya kan? Padahal kan sama saja hilangnya. Nah, ini yang perlu kita pikirkan, ya. Dulu sekali lagi bahwa dahulu kita para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in rela mengorbankan harta benda demi ukhuwah, ya. Sekarang kondisi banyak manusia rela menghancurkan ukhuwah demi harta benda. Ya, nah ini harus kita rubah. Ya, harus kita rubah. apakah boleh kalau bukan mahram ya chattingan, ngabari taklim dan saling mendoakan? Alasannya sesama muslim harus berbuat baik. Ya. Betul, berbuat baik tapi caranya yang baik, ya. Caranya yang baik sesuai syariat, ya. Jadi kalau bukan mahram dengan cara seperti itu, ini menjadi pintu bagi syaitan untuk apa? Untuk merusak iman kita. Ya, untuk merusak iman kita. Syaitan itu syaitan, ya. Ya, dalam bab menggoda manusia itu ya sudah sangat pengalaman, ya. Enggak kayak setan lugu, ya. Menggoda manusia kok lugu, ya, enggak laku. Ya, harus dengan trik-trik, ya. Nah, ini di antara triknya. Mau menggoda lawan jenis untuk jatuh dalam maksiat. Ya. Kalau ikhwan akhwat, setan kan tahu, wah ini yang ah sama ukhti sama akhi ini harus pakai cara. Ya. Bagaimana caranya? Dakwah. Ada trik-triknya. Syaitan punya trik-trik bagaimana menggoda manusia untuk sampai pada sesuatu yang dilarang. Ya, tidak apa dengan cara-cara yang sudah diketahui dengan mudah sehingga dia menjauhi. Sangat lembut caranya, ya. Jadi berhati-hati, ya, untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Jangan, alhamdulillah kalau sudah ada kan untuk misalnya apa akhwat atau ikhwan, banyak informasi dari masing-masing apa yang sejenis, ya, laki-laki dengan laki-laki, yang perempuan dengan perempuan, begitu. Apakah hadis yang menjelaskan bahwa khawarij adalah kilabun nar sahih? Akan tetapi zaman sekarang ada beberapa kelompok yang menyerupai khawarij, ya. Ya. Suara mereka kencang mencela pemerintah. Apakah ini yang dimaksud? Hadis tentang khawarij itu kilabun nar sahih. Cuma tentu harus diterapkan pada orang yang benar-benar khawarij, ya. Diterapkan pada orang yang benar-benar khawarij. Jangan kita salah menerapkan. Mencela pemerintah dilarang oleh Ahlus Sunnah dan itu juga merupakan salah satu perbuatan dari perbuatan orang-orang khawarij, ya. Dan yakni kita khawatirkan orang yang melakukan itu bisa juga memang nanti betul-betul jadi khawarij. Untuk masyarakat kita ini banyak orang yang belum tahu hukum-hukum, ya, belum tahu hukum-hukum, dan apalagi dalam suasana demokratis yang memang diperbolehkan secara hukum demokrasi. Karenanya di sini kita juga perlu berhati-hati dalam menvonis, ya. Tapi kita katakan itu perbuatan yang tidak boleh dan itu salah satu yang dilakukan mereka, orang-orang khawarij. Saya pernah mendengar bahwa melakukan adzan termasuk bid'ah. Ya, seperti apa melakukannya? Ya, tentu di sana juga ada batasan-batasannya, ya. Ada batasan-batasannya, mana yang sudah dikatakan bid'ah, mana yang makruh tapi enggak sampai bid'ah, mana yang boleh. Nah, ini harus dipelajari. Kita tidak menghukumi dengan satu hukum terhadap semua azan yang dilantunkan dengan mirip seperti itu. Ya, kita cukupkan sampai di sini karena waktu yang terbatas. Mohon maaf bagi pertanyaan-pertanyaan atau para penanya yang belum terjawab pertanyaannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.